ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Naam ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid, dan kita sampai di dalam pada bab ma ja'ana sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi sholihin. Bahwasanya sebab-sebab kufurnya manusia dan mereka meninggalkan agama mereka adalah gulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Yang mana gulu ini mungkin nam di dalam memuji ataupun mungkin nam menghinakan ataupun merendahkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka gulu terhadap Isa bin Maryam, sehingga menempatkan Isa bin Maryam pada derajat Tuhan, pada kedudukan Tuhan. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka gulu terhadap Uzair, yang mereka meyakini Uzair itu adalah anak Tuhan. Nah, dan orang-orang Yahudi, mereka merendahkan terhadap Isa bin Maryam. Nah, mereka mengatakan Isa bin Maryam itu adalah anak pezina. Enam, yang mana kedua jalan golongan, kedua jalan atau kedua golongan orang ini, enam, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini tercela semuanya. Enam, kita sampai pada perkataan musannif fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa' wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Berkata musannif rahimahullahu taala fi sahih, di dalam as-sahih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada firman Allah taala dalam surat Nuh ayat 23, Mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula kalian membiarkan atau meninggalkan Wadda, dan jangan pula Suwa'a, dan jangan pula Yaguth, dan jangan pula Ya'uq dan Nasra. Quran surat Nuh ayat 23. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh falamma halaku awa syaitanu ila qawmihim anin sobu anan sobu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansoban wasammuha biasmaihim fafa'alu walam tu'bad hatta idha halaka ulaika wanusiyal ilmu ubidat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nuh, yakni Wada, Suwa'a, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nuh. Maka ketika mereka mati, halaku, meninggal dunia, ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim, syaitan membisikkan kepada pengikut mereka, kepada kaum mereka, anin sobu ila majalisihim, agar mereka menancapkan di majlis-majlis mereka, di tempat-tempat berkumpul mereka, allatikanu yajlisuna fiha, yang mereka biasa duduk-duduk di majlis-majlis tersebut, ansoban, patung-patung. Nah, jadi ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaumnya, ya, kepada para pengikut orang-orang soleh ini, agar menancapkan atau meletakkan di majlis-majlis, di tempat-tempat duduk mereka, nam patung. Wasammuha biasmaihim, dan mereka menamai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka, dengan nama-nama orang-orang soleh itu. Nah, fafa'alu, maka mereka kaumnya ini melakukan hal tersebut, melakukan bisikan syaitan itu. Walam tu'bad, dan pada saat itu tidak diibadahi, tidak disembah patung-patung tersebut. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat, sehingga ketika mereka telah meninggal dunia, yakni orang-orang yang membuat patung ini telah meninggal dunia, wa nusiyal ilmu, dan telah dilupakan ilmu, telah dihapus ilmu, ubidat, patung-patung tersebut diibadahi. Nah, asyarah qalu fi sahih ay sahihil Bukhari, perkataan musannif fi sahih, yang dimaksud yaitu dalam sahih al-Bukhari, dalam kitab sahih al-Bukhari. Jadi hadis ini terdapat dalam sahih al-Bukhari. Wa hadzal athar ikhtasarahu al-musannif, dan athar ini musannif meringkasnya. Wa lafdhu ma fil Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sarat al-awsanu allati fi qaumi Nuh fil arab ba'du. Dan adapun lafaz yang ada di dalam sahih al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, patung-patung yang dulu ada pada kaum Nuh, diibadahi oleh kaum Nuh, nah, menjadi warisan orang-orang Arab setelahnya. Nah, patung-patung yang dulunya ada pada kaumnya, pada kaum Nuh, Wada, Suwa'a, wa Yaguth, wa Nam Yaguth, wa Ya'uq dan Nasr, ini kemudian diwarisi oleh orang-orang Arab setelahnya, setelah kaum Nuh tersebut. Amma waddun fakanat likalbin bidaumatil jandal. Adapun waddu, nah, maka dia itu untuk bani ataupun untuk suku ataupun untuk marga kalbun, ya, kalbun di daumatil jandal, lala ini nama tempat, ya, daumatil jandal. wa masua'un dan adapun suwa' fakanat li Hudzail, maka ini dimiliki oleh Bani Hudzail, ya, Bani Hudzail. Wa mayaguth fakanat li Marad, dan adapun Yaguth, nah, maka ini dimiliki oleh Marad, harga Marad. Thumma li Bani Gutif bil Jurfi inda Saba, kemudian diwarisi oleh Bani Gutif, nah, di Jurfi di dekat Saba. Wa mayauk, dan adapun Yauk, fakanat li Hamdan, maka dimiliki oleh kelompok Hamdan. Wa manasrun fakanat li Hamir li Ali dzil Kala, dan adapun Nasr, maka dimiliki oleh kelompok Hamir dan keluarga dzil Kala. Asma'u rijalin solihin fi qominu ila akhirih. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh pada kaum Nuh sampai selesai. Sampai selesai hadis. Jadi setelah enam dimiliki oleh orang-orang, oleh kaumnya Nuh, kemudian diwarisi oleh orang-orang Arab. Waruya an Ikrimah wa Dhahab wa ibni Ishaq nahwi hada, dan diriwayatkan dari Ikrimah dan Ad-Dhahab dan juga Ibnu Ishaq semisal ini. 6. Qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Mihran an Sufyan an Musa an Muhammad ibn Qais anna Yaguth wa Ya'uq wa Nasr kanu qauman salihin min bani Adam wa kana lahum atba'u ya'taqiduna bihim yaqtaduna bihim falamma matu qala ashabuhum law sawwarnahum kana ashwaq lana ilal ibadah fasawwaruhum falamma matu waja'a akharun dabba ilaihim iblis faqala innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqawnal matar fa'abaduhum. Berkata Ibnu Jarir menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, dia berkata menceritakan kepada kami Mihran dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais, bahwasanya Yaguth dan Ya'uq dan Nasra, mereka ini adalah orang-orang soleh dari Bani Adam, dari keturunan Adam, dan mereka ini memiliki pengikut, memiliki pengikut yang mereka mengikuti, mencontoh terhadap terhadap Yaguth, Ya'uq dan Nasr ini. Falamma matu, maka ketika orang-orang soleh ini Yaguth, Ya'uq dan Nasr mati, qala ashabuhum, berkata murid-murid mereka, murid-murid ataupun para pengikut mereka ini berkata law sawarnahum kana aswaqolana ilal ibadah, seandainya kita menggambar mereka, menggambar syekh-syekh mereka, menggambar guru-gurunya, maka ada lebih membangkitkan semangat untuk beribadah. Aswaq ini membangkitkan semangat. Jadi murid-muridnya sendiri yang mengatakan seandainya kita menggambar mereka, membuat patung guru-guru kita, maka ini akan membuat kita bersemangat beribadah, karena mereka adalah ahli-ahli ibadah. Fasawwaruhum, maka mereka pun membuat patung-patung guru-guru mereka ini. Falamma matu, maka ketika generasi yang membuat patung ini meninggal dunia. Wajah Korun, dan datang generasi berikutnya. Dabba ilaihim iblisun, iblisu, ya, datanglah kepada mereka iblis. Faqala, maka berkata iblis, innama kanu ya'budunahum, sesungguhnya, nah, mereka, bapak-bapak kamu, orang-orang yang membuat patung ini, mereka beribadah kepada patung-patung ini, kepada syekh-syekh ini, kepada orang-orang soleh ini. Wabihim yuskawna mator, dan mereka, dan dengan sebab orang-orang soleh ini, dengan sebab patung-patung ini, mereka meminta hujan. Dan fa'abaduhum, maka mereka pun, generasi yang datang belakangan ini, akhirnya menyembah patung-patung tersebut. Ya, nah, ini semisal yang kita alami sekarang. Ya, nah, kita tidak tahu yang dikubur di situ itu siapa. Hanya kata bapak kita, kata kakek kita, itu adalah orang soleh, itu adalah wali, itu adalah keramat. Ya, nah, kalau kamu mempunyai kesusahan, mempunyai hajat, ya, datanglah kepadanya. Nah, bawa bunga tujuh warna, ya, bawa telur ayam kampung, ditambah dengan kemenyan dan api. Ya, kemudian kamu di situ sampaikan hajat kamu, sebutkan keinginan kamu, ya, maka nanti akan dikabulkan. Ya, nah, padahal kita tidak tahu siapa yang di situ itu, apakah kuda mati, ya, kemudian dikubur di situ, ya, atau mungkin bekas apa, bekas mandi babi, ya, sehingga tanahnya menggunduk di situ oleh orang, kemudian disangka itu sesuatu yang ajaib, yang aneh. Nah, yang itu semua adalah bujuk rayu syaitan, bujuk rayu iblis, ya, yang menghias-hiasi kepada manusia perbuatan manusia. Nah, qaluhu anin sabu huwa bikasri sad al-muhmalah, perkataan sonib anin sobu an in so an in sibu, ya, dengan mengkasro sod yang tak bertitik, asod al muhmalah, sod yang tidak bertitik. Nah, jadi bacanya in si, ya, bukan in so atau in su, tapi in si. Qaluhu an soban jamu nusub atau nasub, ya, ansob ini adalah bentuk jamak dari nusub. Wal muradu bihi huna al asnam al musawwarah ala suwari ulaika sholihin, dan yang dimaksud dengan ansob di sini adalah al asnam, patung-patung, al-musawwarah, yang dikopi, ya, yang serupa, yang digambar, nah, menurut bentuk mereka, orang-orang soleh itu. Ya, nah, kalau dulu, kalau sekarang mungkin pakai tustel, ya, atau pakai alat apa, ya, nah, kalau dulu ya belum ada, tetapi mereka bisa membuat, nah, patung, ya, menyerupai orang yang mereka inginkan. Ya, nah, ini dikatakan al asnam, dikatakan patung. Ya, nah, allatina sobuha fi majalisihim, yang mereka meletakkan patung-patung tersebut di majlis-majlis mereka, di tempat-tempat berkumpul mereka. Wasammuha bi asmaihim, kemudian mereka menamai patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Nah, wa fi siyaqi hadis Ibnu Abbas ma yadullu ala anna al-asnam tusamma awsanan, Dan di dalam bentuk hadis Ibnu Abbas ada dalil yang menunjukkan atas bahwasannya al-asnam juga disebut awsan. Ya, al-asnam juga disebut awsan. Nah, fa ismul wasan yatanawalu kulla ma'bud min dunillah. Maka nama al-wasan ini meliputi setiap yang diibadahi dari selain Allah. Sawa'an kana dzalikal ma'bud qabran au mashhadan au suratan au ghairu dzalika. Sama saja apakah ada yang diibadahi itu berupa kuburan atau berupa tempat berkumpul atau patung atau gambar atau yang lainnya. Nah, sebagian ulama, sebagian orang membedakan antara al-asnam dengan al-awsan, ya, atau mufradnya sonam dengan wasan. Ya, katanya kalau sonam itu enam, kalau sonam itu yang memiliki tiga dimensi, ya, patung-patung yang dipahat, nah, itu katanya sonam. Kalau selain itu maka dikatakan wasan, apakah itu gambar ataukah kuburan ataupun yang lainnya. Ya, nah, tetapi ada juga yang menyamakan al-asnam ya sama dengan al-awsan. Ya, nah. Dan di sini kata mu'alif bahwasanya nama wasan itu adalah meliputi, penyebutan wasan itu meliputi setiap yang diibadahi dari selain Allah. Jadi setiap yang diibadahi dari selain Allah, nam, apakah itu berupa kuburan ataukah berupa tempat berkumpul ataukah itu berupa gambar atau berupa patung, itu dikatakan juga al-wasan. Ya, nam. Qaluhu hatta idza halaka ulaika ay alladzina sawwaru tilkal asnam. Perkataannya sehingga ketika mereka telah meninggal dunia, yaitu orang-orang yang mereka membuat patung-patung tersebut. Ketika orang-orang yang membuat patung itu telah meninggal dunia, wanusial ilmu dan dilupakan ilmu. 6. Wariwayatil Bukhari watanassakha walil kusmihani wanusikha al ilm. Ae durisat atharuhu bidhihabil ulama. Wa ammal jahlu hatta saru la yumayizuna baina tauhid wa syirik fawaqa'u fi syirki dhannan minhum annahu yanfa'uhum indallah. Dan perkataannya wanusial ilmu dan dilupakan ilmu, dan di dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafaz tanassakha dihapus, dimansukh, dan di dalam lafaz kusmihani wanusikha, nah, dihapus. Wanusikhal ilmu, dihapus ilmu itu. Ayat durisat atharuhu, dihapus atharnya, dihapus pengaruhnya. Enam, bidhihabil ulama, dengan perginya para ulama, dengan meninggalnya para ulama. Enam, jadi hilangnya ilmu, nah, hilangnya ilmu. Enam, itu bukan hilangnya kitab ataupun catatan, tapi dengan diwafatkannya para ulama. Ya, enam. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang maknanya innallaha la yakbidul ilma intiza'an minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Enam, hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus dari manusia, tetapi dicabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubki ahadun minal ulama ittakhadan nasu ru'usan juhala, sehingga apabila sudah tidak ada seorang ulama pun, nah, maka manusia itu akan menjadikan, akan memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang juhal. Fasu'ilu fa'afthau biwari ilmin fadallu wa'adallu. Kemudian mereka menanyai pemimpin tersebut dalam suatu masalah, maka pemimpin itu pun berfatwa menjawab tanpa ilmu, maka jawaban mereka itu sesat dan menyesatkan. Enam. Jadi dihapus ilmu tersebut dengan diwafatkannya orang-orang yang membawa ilmu tersebut, yakni dengan diwafatkannya para ulama. Enam. Dihilangkan enam pengaruh ilmu tersebut dengan matinya para ulama. Wa amal jahlu, dan meliputilah kebodohan tersebut, merata menyeluruh kebodohan itu. Nah, hatta saru la yumayizuna bainat tauhid wa syirk, sehingga menjadilah mereka tidak bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Fa waqau fi syirki, maka mereka terjerumus pada kesyirikan. Dannan minhum annahu yanfa'um indallah. Nah, sebagai persangkaan dari mereka bahwasanya perbuatan mereka menyembah, mengagung-agungkan patung-patung orang-orang soleh tersebut akan memberikan manfaat kepada mereka di sisi Allah nanti. Ya, nah, dari keterangan Syekh di sini kita bisa memahami bahwasanya yang dimaksud dihilangkan ilmu tersebut adalah ilmu din, ya, ilmu agama. Karena yang bisa membedakan antara tauhid dan syirik, al-haq dan al-batil, yang benar dan yang salah, itu adalah ilmu agama. Ya, itu adalah ilmu agama. Sekalipun menurut orang sekarang, sekarang itu zaman canggih, zaman modern, karena ilmu teknologi sudah maju. Nah, manusia sudah menguasai apa yang mereka kuasai. Nah, tetapi manakala ilmu agama sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang bodoh. Ya, mereka itu adalah orang-orang bodoh. Ya, nah, karena mereka tidak bisa membedakan mana yang syirik dan mana yang tauhid, mana yang enam ibadah dan mana yang bid'ah. Ya, enam. Tetapi terkadang hal ini banyak dilupakan oleh manusia. Nah, mereka lebih mengutamakan mengejar ilmu dunia daripada ilmu agama. Ya, nah, sekalipun harus mengorbankan harta yang banyak, harus mengorbankan nah, sebagian besar daripada waktunya, nah, untuk mendapatkan ilmu dunia tersebut, mereka lakukan. Ya, mereka lakukan. Tetapi untuk mengejar ilmu agama, ya, mereka bermalas-malas, bahkan ada yang enggan. Ya, ada yang enggan. Nah, anaknya disekolahkan begitu tinggi, tidak cukup hanya di Indonesia, di keluar negeri kan. Ya, sudah dapat S1 suruh kejar S2, sudah dapat S2 mungkin kejar lagi S3 dan seterusnya sampai STLR. Ya, terus, ya, enggak cukup dapat satu titel, ya, kejar lagi satu titel, kejar lagi titel sampai namanya dihimpit oleh gelar dan titel, ya, di depan dan di belakangnya penuh dengan titel. Ini ilmu dunia. Ya, tapi untuk ilmu agama, enam, ya, taklimnya juga sambil ngantuk-ngantuk, ya, kadang enggak tahu tadi yang disampaikan ustaz itu apa, ya, nah. Karena sudah capek, sudah lelah tadi siang dipakai kerja. Ya, nah. Ya, jadi yang di hilangkan barokahnya ataupun dihapus nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu din, ilmu agama. Ya, sehingga orang nam bagikan bahaim, bagikan hewan-hewan. Ya. Nam tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Nam yang penting saya mau, yang penting saya mempunyai keinginan dan mempunyai kemampuan, nam dilakukan. Ya, nam. Ah tidak, Pak Ustaz. Sekarang kan ada undang-undang. Iya, undang-undang ada, tapi tidak ada buktinya, ya, tidak dijalankan. Karena KUHP, karena uang habis perkara. Ini selesai. Ya. Iya, sekarang itu KUHP karena uang habis perkara. Ya, undang-undang hanya catatan buatan manusia. Barakallahu fiikum. Jadi ingat, patung-patung orang-orang soleh tersebut, ya, keramat-keramat ataupun wali-wali, kalau betul itu adalah wali, tidak akan memberikan manfaat. Barang siapa mengibadahinya, maka dia terjerumus kepada kesyirikan. Qalu ubidat lama qala lahu iblis inna man kana qablakum kanu ya'budunahum wabihim yuskawna al-matar walladhi zayyana lahum ibadat al-asnam wa amarahum biha fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah kama qala ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadha siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afala taku afalam takunu ta'qilun. Perkataannya ubidat, maka diibadahi patung-patung tersebut. Ketika iblis berkata kepada mereka, kepada generasi yang datang setelah generasi yang membuat patung itu, sungguh orang-orang yang sebelum kalian mereka mengibadahi patung-patung ini. Dengan patung-patung ini mereka meminta hujan. Dialah iblis yang menghias-hiasi kepada manusia tersebut untuk mengibadahi patung-patung itu. Dan iblislah yang memerintahkan dengan hal itu. Maka menjadilah iblis itu sendiri yang diibadahi oleh mereka pada hakikatnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang sekarang mereka taati adalah perintahnya, perintah iblis. Ya. Nah, jadi dengan mentaati perintahnya tersebut berarti mereka telah mengibadahi iblis tersebut. Ya, sebagaimana perkataan Rasulullah enam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika siapa? Hah? Siapa? Adi bin Hatim. Ya. Adi bin Hatim. Enam yang dulunya Kristen, ya, kemudian masuk Islam. Nah, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka itu mengibadahi para pendeta mereka. Kemudian Adi bin Hatim ini menyangkal, tidak wahai Rasulullah, mereka tidak mengibadahi pendeta-pendeta mereka. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian para pengikutnya mengiyakan, menghalalkannya? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian para pengikutnya mengiyakan juga? Iya wahai Rasulullah, itulah peribadahan mereka. Nah, jadi dengan mentaati, dengan mengikuti perintah nah, manusia ataupun perintah nah, syaitan ya, dalam rangka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadilah nah, dia beribadah kepada yang memerintahkan tersebut. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak mengibadahi syaitan? Sesungguhnya syaitan itu baik kalian merupakan musuh yang jelas, dan hendaklah kalian beribadah kepadaku. Inilah jalan yang lurus, dan sungguh syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar dari kalangan kalian. Apakah kalian tidak berpikir? Surat Yasin ayat 60-62. Wahada yufidu al-hadr minal ghulu wa wasaili syirk wa in kana al-qasdu biha hasanan. Dan ini memberikan faedah peringatan, ya. Ini memberikan faedah, yakni peringatan dari bersikap ghulu, bersikap berlebih-lebihan, dan peringatan dari wasilah-wasilah, perantara-perantara kesyirikan. Nah, sekalipun ada, maksudnya adalah baik. Nah, tetapi harus diwaspadai kalau perkara itu adalah perkara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, bisa saja orang yang mengagungkan keramat, yang mengagungkan wali-wali, yang mengagungkan kuburan, mereka beralasan dengan hadis. Nah, beralasan dengan hadis apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innahu tudzakirukumul maut atau tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Sekarang ziarahilah, maka sungguh berziarah kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat. Nabi saja menyuruh berziarah. Jadi kita menziarahi kuburan ini agar kita ingat pada kematian, agar kita ingat pada akhirat. Ya, nah, tujuannya baik, bahkan dihiasi dengan hadis. Tetapi apa maksudnya adalah untuk melakukan kesyirikan. Nah, setiap wasilah ataupun perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan ini harus dijauhi. Faina syaitana adkhala ulaika fi syirk min babil ghulu fi salihin wal ifrat fi mahabbatihim kama qad waqa'a mithla dhalika fi hadhihi al-ummah. Maka sungguh syaitan memasukkan mereka kepada kesyirikan dari pintu ghulu, nah, melalui sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Nah, syaitan menjerumuskan umatnya ataupun kaumnya Nuh ini dengan sebab ataupun melalui jalan ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh dan berlebih-lebihan di dalam mencintai mereka. Dan ini yang digembar-gemborkan oleh para penghuni kubur. Gimana kamu itu masa terhadap orang tua kamu sendiri, terhadap kakek kamu sendiri, terhadap keruhun kamu sendiri, ya, kamu tidak mau menziarahinya. Apakah kamu tidak takut kewalat? Apakah kamu tidak takut durhaka? Ya, masa menziarahi kakek moyang kamu, leluhur kamu itu syirik? Ya, jadi mereka berusaha untuk menjerumuskan manusia itu ke dalam kesyirikan dengan berbagai macam cara. Nah, kama qad waqa'a mithla dhalika fi hadhihi ummah, sebagaimana telah terjadi semisal ini pada umat ini. Ya, pada umat ini yaitu umat Muhammadiyah. Adharu lahum al-ghulu wal bid'ah fi qalbi ta'dhimi salihin wa mahabbatihim liyuqi'ahum fi ma huwa a'dham min dhalik min ibadatihim lahum min dunillah. Nah, menampakkan kepada mereka, dan syaitan menampakkan kepada umat ini sikap ghulu, berlebih-lebihan dan bid'ah-bid'ah, nah, di dalam membalikan, mengagungkan orang-orang soleh dan mencintai orang-orang soleh, agar syaitan ini menjerumuskan umat ini kepada apa yang lebih besar daripada itu, yakni mengibadahi orang-orang soleh tersebut. Ya, mengibadahi orang-orang soleh sebagai peribadahan kepada selain Allah. Ya, Jadi pertama-tama dihiasi-hiasi, ini adalah bentuk mahabbah, bentuk kecintaan, melakukan istighosah, melakukan tawasul, melakukan peringatan hari ke-40, hari ke-100 dan seterusnya, agar kita tidak melupakan keramat kita, leluhur kita dan seterusnya. Pada akhirnya kemudian syaitan menjerumuskan mereka kepada ibadah kepada penghuni-penghuni kubur tersebut. Enam. Akan tetapi banyak orang yang tidak memahaminya. Wa fi riwayatin annahum qalu ma adzama awwaluna haula'i illa wa hum yarjuna syafa'atahum indallah. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwasanya mereka mengatakan tidaklah para pendahulu kami mengagungkan mereka kecuali mereka mengharapkan syafaat-syafaat mereka di sisi Allah. Yarjuna syafa'ata ulaika sholihin, yakni orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh, patung-patung orang soleh tersebut, mereka mengharapkan syafaat orang-orang soleh di sisi Allah kelak. Alladzina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim, orang-orang yang mereka menggambar patung-patung atau membuat patung-patung menurut bentuk ataupun menurut rupa-rupa mereka, orang-orang soleh. Wasammauha biasmaihim, dan kemudian mereka menamai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Wa min huna yu'lan anna ittikhadha syufa'a wa raja syafa'atahum bi talabiha minhum syirkun billah. Dan dari sini diketahui bahwasanya menjadikan pemberi-pemberi syafaat dan mengharapkan syafaat-syafaat mereka dengan meminta syafaat itu dari mereka, ya, meminta syafaat itu dari mereka, dari penghuni-penghuni kubur, dari orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, adalah syirkun billah, merupakan kesyirikan terhadap Allah. Kama taqaddam bayanuhu fil ayatil muhkamat, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya pada ayat-ayat yang jelas. Enam. Barakallahu fikum ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Peringatan, enam, nasihat bagi kita semua. Enam, agar kita tidak bersikap gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Enam, tetapi disikapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedudukan mereka. Enam, sebagai manusia. Ya, sebagai manusia, sebagai makhluk. Enam, dan kita jangan gulu terhadap pendahulu-pendahulu kita, terhadap keruhun-keruhun kita, terhadap leluhur-leluhur kita. Enam, ingat mereka itu adalah manusia, yang manusia itu kadang benar dan kadang salah, perkataannya tidak maksum. Enam, boleh diambil dan boleh dibuang. Apa yang mencocoki Alkitab dan As-Sunnah, mungkin kita enam mengambilnya ataupun mengamalkannya. Adapun yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, maka wajib atas kita membuangnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri-diri kita daripada kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.